والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul fadail, kitab keutamaan-keutamaan. Dan pada bab yang lalu, 39, kita telah menyelesaikan tentang keutamaan-keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-40 yang berkenaan dengan keutamaan Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam atau alaihi wa ala nabiyyina afdalu as-salatu wassalam afdalu as-salati wassalam, dengan bunyi bab babu fadaili Isa alaihi salam. Bab di antara keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ibn Maryam adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, diutus kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Dan dia adalah salah satu tanda kemahabesaran Allah Jalla Jalaluh, di mana dia lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah dari seorang wanita yang suci, dari seorang wanita yang bertakwa, yang saleh, yang beriman, yang bersih dari dosa. Dan dia adalah ahli ibadah, Maryam ibnatu Imran, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah. Dan bahkan dalam Al-Quran dinamakan satu surat dengan nama beliau, surat Maryam. Ya, surat Maryam menunjukkan betapa besar keagungan, kemuliaan, kedudukan Maryam ibnatu Imran. Di samping Allah juga menyinggung tentang ceritanya di surat-surat yang lain, mulai dari surat Ali Imran. Ya, Allah juga bercerita tentang Maryam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dia diasuh oleh seorang nabi, yaitu Zakaria, dan diletakkan di tempat yang suci, di tempat beribadah, di situ beliau di pingit sehingga tidak bergabung, tidak bergaul dengan banyak orang. Ya, alaiha assalam. Dan dia cikal bakal dari atau darinya nanti akan lahir seorang anak yang mulia, seorang rasul, salah satu dari ulul azmi minar rusul, dan salah satu tempat untuk meminta syafaat nanti di akhirat, walaupun dia tidak mampu memberikannya. Ketika manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan kemudian Nabi Isa alaihi salam, dan dia salah satu dari nabi-nabi Allah. Dan kalimat yang Allah letakkan di pada Maryam, wa kalimatun alqaha ila Maryam, itu kalimat kun, ya, yang kemudian ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahimnya cikal bakal Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam atau surah Al-Qasas. Ya. Fa arsalna ilaiha ruhana wa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Ini tentang Maryam dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat yang lain. Itulah ibunda Nabi Isa alaihi salam, dan siapapun seorang muslim yang tidak mengimani dia sebagai seorang rasul, sebagai kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya runtuh. Keimanannya rusak dan hancur, karena ini salah satu dari dasar-dasar keimanan di dalam rukun iman yang enam, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari sebahagian dari keutamaan Nabi Isa alaihi salam, di mana Imam Muslim membawakan beberapa hadis. Yang pertama, hadis nomor 6078. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا awlannasi bibni Maryam. Ana awlannasi bibni Maryam. Kata Nabi SAW, ana awlannasi bibni Maryam. Kemudian beliau mengatakan, al-anbiya'u awladu allat. Al-anbiya'u awladu allatin walaysa baini wa bainahu nabi, walaysa baini wa bainahu nabiyyun. Artinya, kata Nabi, saya adalah manusia yang paling berhak, awlannas, yang paling berhak, yang paling utama terhadap Nabi, terhadap Ibnu Maryam. Maksudnya yang paling berhak memuliakan, menghormati, ya, menyebutkan kebaikannya, yang paling berhak mencintainya. Ya. Aulan nasi bibni Maryam. Ya, manusia yang paling utama dekat dengan dia. Ya, membelanya, memuliakannya. Ini pernyataan Nabi SAW. Inilah yang menunjukkan keutamaan Nabi Isa. Dalam agama kita, ternyata Nabi Isa adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Nabi, yang paling berhak dihormati oleh Nabi, dimuliakan, disayangi, dicintai, dibela. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang hubungan semua para Nabi secara umum, tentang hubungan antara para nabi itu secara umum ditegaskan oleh Nabi dengan ungkapan al-anbiya auladu allat. Ya. Inilah ungkapan Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang hakikat hubungan antara seluruh para nabi, yaitu auladu allat, anak-anak yang anak-anak yang berhubungan seayah, ya, seayah. Auladu allat yaitu mereka anak-anak yang ayahnya satu, ya, ayahnya satu, ibunya yang berbeda-beda. Itulah hubungan para nabi, Bukan berarti ayah mereka satu, ayah biologisnya. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan auladu allad, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa pondasi asal dasar agama mereka satu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi, qala jumhurul ulama, makna al-hadis aslu imanihim wahidun. Dari sisi keimanan mereka satu. Halaman 58 ya. Halaman 58. Para ulama berpendapat kalimat auladu allad, saudara-saudara seayah, maksudnya adalah saudara-saudara seayah dengan ibu-ibu yang berbeda. Sedangkan saudara-saudara sekandung dalam bahasa Arab diistilahkan dengan auladul a'yan. Ya. Kalau auladul allad, saudara-saudara seayah. Kalau saudara kandung, auladul a'yan. Kemudian di bawahnya, itu yang tadi saya bacakan, mayoritas ulama mengatakan hadis tersebut menerangkan bahwa asal keimanan mereka adalah satu. Itu yang dimaksud dengan seayah. Asal pondasi pokok-pokok keimanan, apa yang mereka bawa satu, dan syariat mereka berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan ibunya berbeda-beda. Ya. Aslu imanihim wahidun wa syara'i'uhum mukhtalifah. Fa innahum muttafiquna fi usulit tauhid. Mereka satu, sepakat, ya, sama dalam dasar-dasar ketauhidan. Wa amma furu'us syari'ati fa waqa'a fiha al-ikhtilaf. Adapun cabang-cabang syariat, terjadi perbedaan-perbedaan dari apa yang mereka bawa. Ya. Berbeda, solatnya tetap sama, perintah untuk solat sama, cuma cara solatnya berbeda. Mereka berpuasa, cara puasanya berbeda. Mereka haji, ya, syariat mereka ada ibadah haji, cara ibadah hajinya berbeda. Ya. Begitu juga bertaubat. Syariat taubat ada pada semua para nabi. Syariat para nabi, cuma cara taubatnya yang berbeda-beda. Ya. Kemudian Nabi SAW diberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri oleh Allah sebagaimana pada pembahasan tentang keutamaan nabi, bahwa dia dispesialkan oleh Allah dengan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini makna ikhwat atau auladu allad. Auladu allad yaitu saudara-saudara seayah. Kemudian dijelaskan dalam yang lain, bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maknanya adalah dasar syariat yang mereka bawa, pokoknya, pondasinya, rukunnya sama, yaitu tentang ketauhidan, membawa akidah tauhid. Mengajak umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Seruan mereka satu, ibadatilah Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tawud. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, menyeru untuk mengibadati Allah. U'budullah, ibadatilah Allah dan jauhilah tawud. Wa ila adin akahum huda, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, wa ila thamud akahum salihah, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Jadi dakwah mereka kepada tauhid sama, dan mulai dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semua para rasul mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Isa, ya, perkataannya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya, Allah, Nabi Isa, ucapannya diabadikan oleh Allah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Ibadatilah oleh kalian wahai kaumku Allah pencipta saya dan pencipta kalian. Ya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik dengan Allah, maka Allah akan haramkan atasnya surga dan Allah menjadi tempat neraka menjadi tempat tinggalnya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi pelaku kesyirikan. Ini perkataan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini maksud dari auladu allan. Kemudian Nabi melanjutkan walaisa baini wa bainahu nabi. Ini juga keutamaan Nabi Isa alaihi salam, hubungan erat antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Yaitu tidak ada antara saya dengan dia perantara seorang nabi pun. Setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada nabi yang mengantarai mereka berdua. Walaupun pengutusannya berbeda. Nabi Isa diutus kepada kaumnya saja, sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Ya, diutus kepada semua manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ya. Dalam surah Al-A'raf, Allah firmankan, wahai Muhammad, sampaikan. Wahai manusia, sesungguhnya saya ini utusan Allah kepada kalian semua. Ya, kepada kalian semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat untuk sekalian alam. Dan Nabi diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, ini perbedaannya. Sementara Nabi Isa kepada kaumnya saja, kepada Bani Israel. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ungkapan-ungkapan Injil, ya, yang disampaikan langsung oleh Nabi Isa alaihi salam. Inilah keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, dia adalah Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak untuk membela, memuliakan, menghormati, melindungi Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena Nabi Isa sendiri yang mengatakan, mengabarkan kepada umatnya tentang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulul ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Saya, wahai bani Israil, bani Israil, wahai bani Israil, saya diutus kepada kalian untuk membenarkan, ya, kitab atau syariat yang diturunkan sebelum saya, Taurat. Ya, ini membenarkan Taurat, menyatakan bahwa Taurat itu firman Allah, diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, hidayah, cahaya, kemudian sebagai penyampai kabar gembira tentang Rasul yang akan datang setelah saya. Makanya tidak ada perantara. Tidak ada yang mengantari antara beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di, menyampaikan kabar gembira tentang rasul yang datang setelah saya. Ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, bahkan namanya disebutkan oleh Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Ya, ini salah satu dari nama nabi kita Muhammad SAW, karena beliau yang mengatakan bahwa namanya Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, ya, Al-Aqib, dan beberapa nama yang juga disebutkan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca dari nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis yang pertama, ya, yaitu ungkapan Nabi, ana awlan nasi bibni Maryama. Ya, kemudian laisa baini wa bainahu nabi. Ini juga menunjukkan dekatnya hubungan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam. Hadis yang kedua, enam ribu tujuh puluh sembilan. Sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana agama kita memuliakan Nabi Isa. Ya. Banyak di dalam Al-Quran cerita-cerita tentang Nabi Isa. Ya. Mulai dari surah Ali Imran, ya. Kemudian nanti ada surat Maryam khusus. Jadi menceritakan tentang Nabi Isa semenjak lahir. Ya. Sebelum lahir diceritakan bagaimana awal mulanya Nabi Isa itu diceritakan oleh Allah ketika didatangi Maryam oleh malaikat Jibril seperti yang tadi kita bacakan, kemudian nanti bagaimana lahirnya diceritakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dibacakan oleh Ja'far kepada Najasyi. Dibacakan ayat-ayat dalam surah Maryam ini kepada Najasyi setelah orang-orang utusan-utusan Quraisy yang menghasut Najasyi untuk tujuannya menghasut Najasyi untuk mengembalikan orang-orang sahabat-sahabat yang hijrah ke Ethiopia, kembali ke Mekah dengan menghasut bahwa ini membawa agama yang baru dan mereka mencela, mencaci maki Nabi Isa alaihissalam. Dihasut, dituduh mencaci maki, merendahkan, menghinakan Nabi Isa. Kemudian utusan atau juru bicara para sahabat ketika itu membacakan sebagian dari surat Maryam tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Najasyi terperangah mendengarkan ayat-ayat tersebut. Dia sampai-sampai mengatakan inilah yang saya baca di kitab saya, ya, bahwa cerita tentang Nabi Isa alaihissalam itu yang dia ketahui. Ini yang membuat dia beriman. Akhirnya dia masuk Islam. Dan bahkan menyampaikan kepada mereka, selama mereka-mereka berada di negeri saya, tidak ada seorang pun yang saya biarkan untuk menyakiti mereka. Ya, untuk menyakiti mereka. Hanya sekedar dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada baiknya, ya, kita mengumpulkan dari ini tugasnya mengumpulkan cerita Al-Quran tentang Nabi Isa, ya, cerita Al-Quran dari mulai Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, cerita tentang Nabi Isa yang diceritakan oleh Al-Quran. Di situ kita akan mendapatkan betapa indahnya agama kita dan betapa nampak jelas pernyataan Nabi bahwa saya lebih berhak untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam daripada siapapun juga. Dari siapapun juga. Karena lihat bagaimana perhatian Al-Quran. Belum lagi hadis-hadis Nabi. Ya, tetapi Al-Quran sajalah. Kumpulkan cerita-cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Terutama yang ada dalam surat Maryam. Ya. Kemudian juga dalam surat Ali Imran tentang Nabi Isa. Semua cerita tentang Nabi Isa. Ya, kemudian tentang ibunya, ya, ini masuk dalam tugas ini, mengumpulkan cerita tentang Nabi Isa, baik berkaitan dengan ibunya atau dengan dia sendiri atau dengan Zakaria, Nabi Zakaria yang mendapatkan undian, karena diundinya ada undian. Idh yulquna aqlamuhum ay aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam, dalam surat Ali Imran. Jadi mereka mengundi siapa yang berhak mengasuh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Memang sudah menjadi pilihan, dari ibunya saja sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terpilih Zakaria, seorang nabi, ya, yang tidak punya anak, untuk mengasuhnya. Ini ibundanya sudah diasuh oleh orang yang saleh, yang bertakwa, dan nanti dia menjadi seorang anak yang mulia. Ini sebagai penambah, ya, pembuktian apa yang diucapkan Nabi ini, kita kumpulkan ayat-ayatnya. Ini satu minggu, dua minggu, ya, tiga minggu, tidak butuh tiga minggu, ya. Insyaallah sekarang mudah lihat terjemahan, ya, ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa dikumpulkan, kemudian tulis ayatnya. Saya rasa tidak perlu menuliskan terjemahannya. Ya. Surat dan nomor ayatnya dari ayat ini, surat ini dari ayat ini sampai segini, kemudian surat ini dari ayat ini sampai ayat segini, nanti dikumpulkan. Ya. Sebagai pembuktian bahwa ucapan Nabi itu ternyata ada buktinya. Karena awlan nasi bibni Maryam. Ya. Kemudian juga yang kedua, laisa baini wa bainahu nabi. Ini juga kebanggaan. Nabi membanggakan bahwa antara dia dengan Nabi Isa tidak ada nabi yang lain. Dekatnya hubungan dia dengan Nabi Isa alaihi salam. Baik, hadis yang kedua tadi 6079. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Dawud Umar ibn Sa'd an Sufyan an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awlan nasi bi Isa. Ini sama dengan yang tadi, al-anbiya'u abna'u Allah. Ini sama juga, al-anbiya'u auladu Allah. Di sini abna'u Allah, aulad dengan abna sama, ya, anak-anak yang seayah. Kemudian walaysa baini wa baina Isa nabi. Ini juga sama dengan yang tadi, tidak ada antara saya dengan Nabi Isa seorang nabi pun. Berikutnya 6080. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. Ini tambahannya, saya manusia yang paling berhak terhadap Nabi Isa bin Maryam di awal, dari awal sampai akhir. في الأولى والآخرة, dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang lebih berhak memuliakan, menghormati, menyayangi, melindungi, membela dari manusia awal sampai akhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, "Kaifa ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Kenapa sampai begitu ya Rasulullah?" Qal, "Al-anbiya'u ikhwatun min Allah." Ya. Para nabi itu saudara seayah. Jadi ungkapannya tadi auladu allat, abna'u allat, ikhwatun min allat. Ini beberapa ungkapan yang maknanya sama, yaitu saudara seayah. Maknanya wa ummahatuhum syatta. Ayahnya satu, ibu-ibunya berbeda. Makna dari ayah satu dan ibu berbeda tadi sudah kita jelaskan, yaitu pokok dasar, ya, pondasi agama yang mereka bawa sama, satu, yaitu beribadah tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, sementara syariatnya berbeda-beda. Wadinuhum wahidun, agama mereka satu, agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ya. Nabi Yakub menjelaskan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ketika dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah saya lupa pangkal ayatnya, ma ta'buduna min ba'di, mereka dia bertanya apa yang akan kalian ibadati setelahku, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, kemudian wasiatnya juga kepada anak-anaknya, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini semuanya tentang agama yang satu, yaitu beribadah kepada Allah, itu yang agama tauhid, dan itu adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi, mengajak umatnya, menyeru umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan atau semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dinuhum wahid, Kemudian Nabi mengatakan walaisa bainana nabi. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, tidak ada di antara kami nabi. Maksudnya tidak diantarai oleh nabi-nabi yang lain. Setelah Nabi Isa langsung Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, dan mereka dari satu keturunan, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur yang berbeda. Nabi Ibrahim punya dua orang anak, Ismail dengan Ishak. Nabi Ismail nanti dari beliau, dari keturunan beliau Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Inna Allaha istafa Kinanata min Adnan. Ya, sungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Adnan. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih suku Quraisy dari Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, Bani Hashim min Quraisy, memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih saya dari keturunan Bani Hashim. Ya, Nabi Muhammad SAW, Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Abdi ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manab ibn Qusay ibn Kilab, dan seterusnya sampai kepada Adnan, sampai kepada Adnan, dan Adnan ini keturunan Nabi Ismail. Sementara Nabi Isa adalah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Ishaq anaknya Ya'qub, dan Ya'qub ini memiliki 12 orang anak, dan dari 12 orang anak ini nanti muncullah Bani Israel, dan akhir dari Nabi Bani Israel Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi-Nabi Bani Israel sangatlah banyak, Nabi-Nabi Bani Israel banyak, Rasul-Rasul dari mereka juga banyak. Ya, di antaranya Nabi Yusuf tentunya. Kemudian seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah Nabi. Yang 12 orang itu semuanya Nabi, walaupun bukan Rasul. Kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Harun, dan nanti di antara mereka ada yang Nabi-Nabi yang statusnya juga Raja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Zakaria, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, ini semuanya Nabi-Nabi Bani Israel. Yang terakhir adalah Nabi Isa ibn Maryam alaihimussalam. Ya, kita baca hadis berikutnya, 6081. Kata beliau, haddathana, kata Imam Muslim, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana Abdul A'la an Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ini juga tadi kan keutamaan Nabi Isa adalah bahwa Nabi SAW manusia yang paling berhak terhadap beliau, berhak untuk memuliakan, mencintai, menyayangi, membela. Ya. Kemudian yang kedua, kebanggaan Nabi, ini juga keutamaan Nabi Isa, bahwa antara dia dengan Nabi Isa tidak ada perantara. Ya. Tidak ada perantara, maksudnya tidak ada diantarai oleh Nabi yang lain. Setelah Nabi Isa, langsung Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi kita lahir 571 tahun setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di sini keutamaan yang lain dari Nabi Isa, Nabi mengatakan ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahilla sarikhan min nakhsati syaitan. Tidak ada seorang anak yang lahir, tidak ada satupun anak yang lahir, ma min mauludin yulad, ma min mauludin yuladu, tidak seorang pun anak yang lahir, illa, kecuali nakhasahu syaitan, kecuali ditusuk oleh syaitan. Ya. Kecuali ditusuk oleh syaitan. Ya. Di sini dicubit, ya. Ya. Dicubit atau ditusuk dengan oleh syaitan, bukan tusuk dengan benda tajam, tapi ditusuk oleh syaitan yang membuat dia merasa kesakitan. Fayastahillu sarikhan, maka ketika dia lahir dia menangis. Fayastahillu sarikhan dengan cubitan tadi di dunia ini, belum, bukan maksudnya setelah lahir. Ya. Bukan di dalam rahimnya, bukan ketika proses kelahiran, tapi sudah sampai, ya sudah lahir ke dunia, nanti akan dicubit atau ditusuk oleh syaitan. Setiap orang. Ya. Kata Nabi SAW, illa bna Maryam. Kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa. Ya. Wa ummahu, dan juga ibunya. Jadi dahulu ibunya lahir juga tidak dilakukan itu oleh syaitan, dan dia ketika lahir pun tidak dilakukan itu oleh syaitan. Ini menunjukkan keutamaannya. Sementara yang lain-lainnya sama. Nabi-nabi yang lain termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ya. Sehingga mereka nanti bayi itu menangis. Ya. Walaupun tangisan ini ditunggu-tunggu oleh orang. Tangisan itu ditunggu-tunggu oleh dokter, oleh ibunya, oleh keluarganya. Karena nanti kalau tidak menangis, ya dikhawatirkan terjadi ada apa-apanya. Ya. Summa qala Abu Hurairah, ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum. Bacalah jika kalian mau. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minas syaitanir rajim. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minas syaitanir rajim. Ali Imran 36. Ini menceritakan tentang perkataan ayah atau kakeknya Nabi Isa, ayahnya Maryam. Ya, ketika Maryam lahir dia memohon perlindungan kepada Allah untuk anaknya Maryam dan keturunannya. Wa inni u'idhuha, sungguhnya saya memohon perlindungan kepada denganmu untuknya. Ya. U'idhuha bika, memohon perlindungan denganmu untuknya, untuk Maryam. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya, keturunan Maryam, tentunya Nabi Isa di sini, minas syaitanir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Makanya ketika lahir syaitan tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, karena telah dimintai perlindungan oleh ayahnya Maryam dari kepada Allah dari syaitan tersebut. Inilah tafsir ayat tersebut ditafsirkan oleh Abu Hurairah. Ya. Bisa jadi ini penambahan dari Abu Hurairah atau juga pernyataan dari Nabi. Nabi mengabarkan bahwa tidak seorang pun yang lahir kecuali akan dicubit atau ditusuk oleh syaitan kecuali Nabi Isa dan ibunya. Dan dalilnya apa? Itu dalam Al-Qur'an. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, wa haddatsanihi Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar, qala ha'un wa haddatsani Abdullah ibn Abdul Rahman ad-Darimi, qala haddatsana Abu al-Yaman, qala akhbarana Shu'aib jami'an an az-Zuhri bi hadzal isnad, wa qala yamassuhu hina yuladu fayastahillu sarikhan min massati syaitani iya. Ini maknanya bahwa ketika lahir dia akan dicubit oleh syaitan, ketika kemudian dia menangis, berteriak menangis disebabkan oleh cubitan syaitan terhadapnya. Ini makna dari hadis. Wa fi hadis Syu'aibin min massis syaitan, dari gangguan syaitan sehingga dia menangis. Ya, jadi tangisan bayi yang lahir menurut berita dari Nabi ini dan hadisnya sahih, ini adalah gangguan syaitan dan tidak berbahaya, hanya sekedar gangguan saja, tidak membuat dia sakit, tidak membuat dia membawa penyakit, hanya sekedar gangguan. Dan ini siapapun juga berlaku, dan dikecualikan oleh Nabi SAW hanya Nabi Isa dan ibunya. Nabi Isa dan ibunya. Hadis berikutnya 6000 82 83 atau 82? Coba lihat lagi. Bisa jadi ya, perbedaan penomoran. Oh, mungkin dikira yang tadi dua hadis ya. Atau sebagian cetakan menambahkan atau membuatkan hadis yang 6081 itu dua hadis, padahal tidak. Dia tetap hadis Abu Hurairah dengan jalur yang lain. Ya, dia hadis Abu Hurairah juga, tetapi jalurnya berbeda. Ya, kita standar kita ketika membuatkan nomor itu bila mana berbeda sahabatnya dalam satu riwayat, maka dia dua nomor. Tetapi bila mana sahabatnya sama, maka dia satu nomor. Nah, sekarang adalah 6082. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala haddatsani Amr ibn al-Harith anna Aba Yunus Sulaiman maula Abi Hurairah haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu bani Adama yamassuhu asyaitan yawma waladathu ummuh illa Maryam wa ibnaha. Ini lebih tegas lagi berita dari Nabi. Setiap anak Adam ketika dilahirkan oleh ibunya akan diganggu oleh syaitan. Akan diganggu oleh syaitan, diganggu bukan dengan gangguan bisikan tetapi gangguan fisik. Ya. Bukan bisikan tetapi fisik. Dicubit, ditusuk sehingga dia menangis, dan ini dikecualikan oleh Nabi Maryam dan anaknya Isa alaihi wassalam. 6083 Imam Muslim mengatakan haddatsana Syaiban bin Farrukh qala akhbarana Abu Awana an Suhailin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam siyahul mauludi hina yaqa'u nazghatun min asyaitan siyahul mauludi hina yaqa'u hina yaqa'u nazghatun min asyaitan. Tangisan bayi yang lahir itu disebabkan ketika terjadi gangguan syaitan. Ya, gangguan syaitan. Tangisan keras bayi ketika dia dilahirkan adalah karena gangguan syaitan. Ya, ini tegas ya. Tegas dan ada dan tidak ada pengecualian di sini ya. Ya, tidak ada pengecualian, dan pengecualiannya ada pada riwayat-riwayat yang sebelumnya dan yang berikutnya. 6084 terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. Ini riwayat yang lain. Ya. Kata Nabi bercerita Isa ibn Maryam Nabiullah melihat seorang laki-laki mencuri. Melihat, perhatikan, melihat seorang laki-laki mencuri. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa bertanya kepada laki-laki yang mencuri tadi, sarakta, engkau mencuri? Ya. Qala kalla walladhi la ilaha illa huwa, kata orang tadi, sekali-kali tidak, demi yang tidak ada sesembahan kecuali dia. Dia mengatakan tidak mencuri dan bersumpah. Ya. Nabi Isa tadi apa? Melihat. Nabi Isa dia melihat dia mencuri, ketika ditanya dia mengatakan kalla walladzi la ilaha illa huwa. Faqala Isa amantu billah wa kadzabtu nafsi. Amantu billah wa kadzabtu nafsi. Ya, dia mengatakan saya beriman dengan Allah dan saya mendustakan diri saya. Ya, mendustakan diri saya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan keimanan ini kemuliaan dia, dan dia mengatakan mendustakan dirinya. Bisa jadi pandangan matanya yang keliru. Ya. Jadi dia tidak langsung, kalau sudah melihat orang itu mengambil, ya tentu mencuri. Tetapi bisa jadi ada kemungkinan dan melakukan cross check dan menanyakan, ini juga termasuk adab dan ini kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Dia menanyakan dan dia tidak langsung menghakimi. Dia menanyakan dan jawabannya ternyata tidak seperti yang dia lihat. Jawabannya walaupun bisa jadi itu dusta, ya. Yang orang tadi mengatakan kalla walladzi la ilaha illahu, tidak, demi zat yang tidak ada berhak disembah kecuali dia. Kemudian Nabi Isa justru menyalahkan dirinya. Ya. Saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan saya mendustakan diri saya. Dan ini kemuliaan dia. Kalau sekarang kita melihat orang pengambil seperti itu, bisa jadi langsung dihakimi, langsung dihukum, dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Sementara dia pertama adalah bertanya, kemudian ternyata jawabannya tidak seperti yang diduga. Ya, bisa jadi orang yang menjawab itu dusta, tetapi dia justru menyalahkan dirinya. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Wa kadzabtu nafsi, dan saya mendustakan diri saya. Mungkin untuk menghindarkan dia dari praduga yang tidak benar. Dan ini adab yang luar biasa dari Nabi Isa alaihi salam yang diajarkan, diceritakan oleh Nabi untuk pembelajaran bagi kita. Bahwa tidak, jangan sampai kita menghukum langsung, mengambil kesimpulan langsung, bersu'uzon, ya. Ternyata tidak benar. Sekian banyak orang yang sudah dihukum, ternyata dia tidak bersalah. Ya. Dan dia tidak dituntut untuk nanti ketika orang itu ternyata berdusta, lalu dia berdosa. Tidak. Dia sudah bertanyakan, kamu mencuri? Ketika dijawab bahwa dia tidak mencuri, dia selesai. Dan bahkan dia bersumpah. Ya. Kecuali kalau mungkin Nabi Isa mendatangkan bukti, dia hanya sendiri yang melihat. Dan tidak ada saksi yang lain. Dan tidak ada bukti yang lain. Maka selesai perkaranya. Ya, selesai perkara. Ini termasuk keutamaan Nabi Isa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan ini hanya secuil dari sekian banyak keutamaan-keutamaan Nabi Isa AS dalam hidupnya. Bagaimana perjuangannya dalam berdakwah. Ya, berdakwah kepada Bani Israel yang di situ termasuk Yahudi. Ya, karena dengan turunnya Nabi Isa, maka agama Yahudi sudah terhapus. Karena itulah syariat mereka. Datang Nabi berikutnya, maka syariat sebelumnya sudah dihapus. Ternyata penentangan orang Yahudi terhadapnya luar biasa. Dan bahkan mereka akhir-akhirnya berusaha untuk membunuhnya. Ya, untuk membunuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, dan ini keutamaan yang luar biasa juga. Yang kita yakini sebagai seorang muslim bahwa Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Diangkat dengan ruh dan jasadnya ke langit. Ya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, diselamatkan dari Allah. Kemudian yang tertangkap bukan dia. Ya. Allah juga bercerita bahwa yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah bukan Nabi Isa AS seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan Nabi Isa adalah tanda kemahabesaran Allah SWT di muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Allah juga mampu mencipta manusia tanpa ibu, Allah juga mampu, maha kuasa untuk mencipta manusia tanpa ayah. Ya. Manusia dicipta oleh Allah tanpa wanita, tanpa laki-laki, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah mencipta istri Nabi Adam tanpa wanita, dicipta dari seorang laki-laki. Dan Allah mencipta Nabi Isa tanpa seorang laki-laki. Dicipta dari seorang wanita dan tanpa ada ayahnya. Dan dia bukan anak zina seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Ya. dia adalah, dan dia juga bukan anak Allah sebagaimana diyakini oleh umat Nasrani. Dia adalah manusia biasa, dilahirkan dari dalam rahim dan dia ditiupkan ke dalam wa kalimatullahi alqaha ila Maryam. Ya, kalimat yang disampaikan kepada Maryam yaitu kata-kata kun. Maka jadi, dan jadinya bukan langsung muncul di muka bumi tapi melalui proses kelahiran. Dikandung oleh Nabi, oleh Maryam, seperti biasanya wanita-wanita mengandung, kemudian kelahirannya pun sama dengan lahirnya ya manusia-manusia yang lain sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian cerita bagaimana dia lahir diceritakan dalam surat Maryam. Ya. Wa huzzi ilaika ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki. Ya. Hentakkanlah kakimu. Ini hanya sebatas sebab. Bagaimana pula wanita yang hampir melahirkan bisa menggoyangkan batang kurma sehingga turun jatuh buahnya? Tidak. Tetapi hanya sebab, kemudian Allah turunkan buahnya, kemudian dimakan oleh Maryam, proses untuk menambahkan energinya untuk bisa mengejan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, inilah sebagian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, banyak sekali. Makanya nanti akan jelas oleh kita ceritanya ketika kita kumpulkan ayat-ayat dari Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita akan bacakan nanti bila mana sudah terkumpul, untuk menambahkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada beliau sebagai seorang nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itulah pelajaran kita. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang kita akan masuk ke pelajaran yang baru tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.